Faslun fi zakat zuru'i wa thimar. Fasal menjelaskan tentang zakat tumbuh-tumbuhan dan zakat buah-buahan. Wa nisabu zuru'i wa thimari khamsatu awsuk. Nisab buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan adalah 5 wasak. Minal wasaki masdarun bima'nal jam'i li'annal wasaka yajma'u si'an. Kata awsuk diambil dari kata wasak, yang wasak merupakan masdar, bentuk masdar yang artinya adalah mengumpulkan. Jadi dinamakan wasak karena wasak ini mengumpulkan beberapa sok. Wahya ail khamsatu awsuk alfun wasitu mi'ati ritlin bil iroki wa fi ba'din nusahi bil bagdadi. Ukuran wasak bila diukur dengan ukuran ritel adalah 5 wasak sama dengan 1600 ritel. Jadi 1600 ritel, dan ritel ini adalah ukuran ritel kota Irak, atau di sebagian manuskrip kitab asli menggunakan istilah Baghdad ya. Wa mazada fa bihisabih. Dan zakat tanaman dan zakat buah ini seperti zakat emas dan perak, selama sudah mencapai nisab maka harus dizakati, dan selebihnya juga dihitung. Warid telu Baghdad indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirham. Menurut Imam Nawawi, ritel Baghdad adalah 100. Jadi ritel Baghdad yang dihitung dengan satuan dirham. Jadi satu ritel sama dengan 128 4/7 dirham. Jadi 128 dan 4/7 dirham. Wa fiha ayzuru wa thimari in sukiyat bima isama'i wa huwal mataru wa nahwu kafalji awisaihi. Bahwal ma'ul jari alal ardi bisa bisadin nahar fayas udul ma'u ala wajil ardi fayas kiha al usur. Jadi untuk zakat tumbuh-tumbuhan dan zakat buah-buahan ini memiliki 2 ukuran ya, 2 ukuran yang dikeluarkan. Jadi ukuran yang pertama adalah bila tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu disirami menggunakan siraman yang tidak mengeluarkan biaya. Jadi misalkan disirami menggunakan air hujan ataupun air salju ataupun saih yaitu air yang mengalir dikarenakan sungai yang dibuntu. Jadi sungainya dibuntu kemudian airnya menuju ke tanaman yang dimiliki. Bila demikian, bila siramannya tidak menggunakan biaya, tidak menggunakan ongkos, maka harus mengeluarkan 1/10 ya, harus mengeluarkan 1/10 atau 10% dari hasil panennya. Wa in suqiyat bidulabin bidzamidali wa fatiha mayudiruhal hayawan. Aw suqiyat bin nadkhin min nahrin aw bi'rin bihayawanin. Kabairin au bakorah nisful usur. Bila siramannya dihasilkan dengan mengeluarkan biaya, misalkan disirami dengan dulap, yaitu sebuah alat yang diputar dengan hewan sehingga bisa mengalirkan air, atau dengan nadah, ya, dengan nadah yaitu diambil air, diambil dengan unta atau sapi, maka diharuskan membayar zakat 1/2 dari 1/10, berarti 1/20. 1/20 atau 5%. Wa fi masukiya bima isama'i wadula bima salan sawaan salah satu arba'il usur. Dan bila disirami dengan 2 cara, yaitu 1/2 menggunakan biaya dan 1/2 tidak, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/3 dari 3/4 ya, 3/4 dari 1/10. Jadi hasilnya dibagi 10, kemudian dibagi 3/4. Faslun fi zakati urudit tijarah. Fasal menjelaskan zakat harta dagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bimasturiyat bihi sawa'un kana tsamanu mali tijarati nisaban amla. Jadi semua barang dagangan di saat sudah mencapai 1 tahun, maka harta atau benda-benda yang didagang itu semua jumlahnya dihitung. Jadi harga semuanya dihitung. Lalu bila mencapai 1 nisab harus mengeluarkan zakat, dan bila tidak, tidak harus mengeluarkan zakat. Jadi pertama barang dagangan diperdagangkan selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun barang dagangannya dihitung atau dikimah ya. Di istilah fikihnya dikimah atau dihitung harganya. Dan perhitungan harga ini, perhitungan harga ini tidak memperdulikan apakah modalnya sampai 1 nisab atau tidak. Fa'in balagot qimatul urudi akhirul hauli nisaban zakaha wa illa fala. Bila memang setelah akhir tahun jumlah keseluruhan harga barang dagangannya mencapai 1 nisab, maka harus dizakati, dan bila tidak maka tidak harus dizakati. Wa yukhriju min dzalika ba'da bulughi qimati mari tijarati nisaban rubu'ul usuri minhu. Dan setelah memang sudah dihitung dan mencapai 1 nisab, maka harus dikeluarkan zakat sebanyak 1/4 dari 1/10. Jadi 1/4 dari 1/10 ini sama seperti zakat emas dan perak ya, 2,5%. Jadi misalkan 100 dibagi 10 dibagi 4 itu hasilnya 2,5%. Wa mastukhrija min ma'adini dhahabi wal fiddah yukhraju minhu in balagha nisaban rubu'al usuri fil hal. Dan barang tambang, barang-barang tambang yaitu emas dan perak yang ditemukan atau yang digali, yang diambil dari tanah, bila hasilnya mencapai 1 nisab maka seketika itu harus dizakati. Jadi khusus barang tambang ini tidak memiliki syarat haul. Selagi hasilnya mencapai 1 nisab maka harus dizakati. Dan jumlah yang dizakati adalah 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Ingkanal mustakhriju min ahli wujubi zakat. Dan tentunya kewajiban zakat ini bila memang yang mengambil atau yang mencari atau yang mengeluarkan emas dan perak ini orang-orang yang mencukupi syarat zakat. Wal ma'adinu jam'u ma'dinin bi fathid dali wa kasriha ismun limakanin khalaqallahu ta'ala fi dzalika min mawatin aw milkin. Kata ma'adin adalah jamak dari ma'dan. Jadi bisa dibaca ma'dan, bisa dibaca ma'din, yang artinya adalah suatu tempat yang diciptakan oleh Allah yang di dalamnya terdapat emas atau perak. Dan tempat itu bisa berupa tempat yang mati atau tempat yang tak bertuan, bisa berupa tempat yang dimiliki. Wa ma yujadu minar rikazi wa wadafinul jahiliyati wa hiyal halatul lati kanat alaihal arabu qabla al islami minal jahil billahi wa rasulih wa surai il islami fa fihi ay rikazil khumusu. Dan harta yang ditemukan, harta yang ditemukan dari pendaman harta orang-orang terdahulu, jadi yang biasa kita sebut dengan harta karun ya. Bila seseorang menemukan harta karun, bila seseorang menemukan harta dari tanah yang dimilikinya, maka harta itu bila mencapai maka harta itu harus dizakati seperlima darinya, jadi seperlima atau 20%. Jadi harta karun ini di dalam fikih diistilahkan dengan rikas. Rikas ialah harta orang-orang jahiliyah, harta orang-orang sebelum Islam yang dipendam di dalam tanah. Jadi orang sebelum masuknya Islam, sebelum Islam datang, orang-orang di Mekah atau orang-orang di Arab itu diistilahkan dengan jahiliyah. Jahiliyah ialah suatu keadaan orang Arab sebelum Islam yang mereka dianggap bodoh karena tidak mengetahui Allah, tidak mengetahui utusan Allah, dan tidak mengetahui syariat-syariat Islam. Wa yusrafu masrifaz zakati alal masyhur wa muqabiluhu annahu yusrafu ila ahlil khumusi al-madkuru al-madkurina fi ayatil fayyi. Dan harta karun ini, bila seseorang menemukan harta karun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Lalu mengenai siapa yang harus menerima harta karun ini, siapa yang harus menerima zakat harta karun ini, ada perbedaan antara ulama. Menurut pendapat yang masyhur, harta karun ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya harta karun dan harta lain yang harus dizakati ini penerimanya sama. Tetapi menurut pendapat yang lain, harta karun tidak diberikan kepada penerima zakat, tetapi diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima seperlima dari harta rampasan perang, yang nanti akan dijelaskan di akhir kitab ya. Dan seperlima orang yang berhak menerima seperlima dari harta rampasan perang telah dijelaskan di dalam satu ayat Al-Quran, yaitu firman Allah, wahya qawluhu ta'ala ma'afa allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya iminhum.